صُحُفِ مُوسَى. Inilah yang maknanya nabi, peniadaan, yakni tidak ada pengaruhnya apa-apa yang kalian yakini terkait dengan adun, penyakit yang menular dengan sendirinya, atau terkait dengan sofar, yaitu mungkin maknanya bulan, atau hama, yaitu bagaimana hama akan kita lewati insyaallah, bagaimana hama burung ewa, burung malam. Jadi jangan kau yakini, artinya apa, tidak ada kandungan apa-apa terkait dengan apa yang kalian yakini. Karena kadang seorang itu meyakini suara burung yang didengar di malam hari, ya kan, diyakini akan ada orang yang meninggal di sekitarnya. Biasanya burung gagak, kan anak-anak. Kalau sudah sering bersuara di atas rumahnya orang yang sakit, langsung memiliki sifat pesimis, akan meninggal atau segera meninggal. Seperti itu yang diyakini sebagian mereka. Dan ini dinafikan, maknanya keyakinan ini ditiadakan dalam syar'i. Mau dikatakan yadul ala anal murad dan nafyu wa ibtalu hadil umur, yang dimaksud dengan la adwa wala sofara wala hamata ini menunjukkan peniadaan dan pembatalan perkara-perkara ini. Alati kanat til jahiliyatu tu'aniha, yang dulu ahlul jahiliyah merasakan dengan perasaan yang sensitif akan ada hal-hal tersebut berpengaruh dengan sendirinya, dan itu adalah bertentangan dengan akidah al-islamiyah, sehingga dinafikan oleh al-islam. Qala wa nafyu fi hadha ablaghu minan nahyi, berkata Ibnul Qayyim, dan makna nafi dari la yang terkandung dalam lafaz hadis ini lebih dalam maknanya daripada dipahami dengan makna la nahiyah. Nah itu. Nafyu lebih dalam makna daripada makna la nahiyah, maknanya larangan. Alasannya, kenapa nafyu lebih dalam daripada la nahiyah? Li'anna nafya yadulu ala butlani dzalika wa adami ta'sirihi. Karena penafian yaitu la nafiyah menunjukkan tentang batalnya keyakinan tersebut dan tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali terkait dengan apa yang mereka yakin, terkait dengan penyakit yang menular dengan sendirinya, atau terkait dengan safar yaitu berupa bulan safar dan semisalnya, atau burung yang dikatakan hama yang terbang di malam hari dan bersuara. Sebagian orang meyakini bahwasanya pengaruh, ada pengaruh yang tidak disenangi oleh orang yang mendengarkan. Bahkan kadang-kadang hatinya itu gemeter. Keluarganya yang sakit parah dengan ada suara burung itu tadi, sudah gemeter akan meninggal orang yang sakit tersebut. Ini semuanya keyakinannya ahlul jahiliyah, yang wajib kita membatalkannya, meniadakannya sesuai dengan kandungan la di sini la nafya atau la an-nafyu lil maknanya nafi. Qala wa nahyu innama yadul alal man'i faqat alal man'i minhu, adapun dan larangan kalau la ni la nahya hanya saja cuma menunjukkan tentang kita enggak boleh meyakini itu, ya kan, bukan peniadaan. Nah kalau itu peniadaan, nah, yang namanya ditiadakan maka wajib untuk dibatalkan keyakinannya. Tapi kalau sudah cuma sekedar larangan, maka maknanya kurang begitu kuat. Maka dalam ilmu balaghah ya kan? Nafi ini lebih dalam daripada nahi. Seperti la tusafiru mur'atun masirata yaumin walalatin wala sama'a du mahramin, seperti itu. Itu maknanya nafi. Ya kan? Dan yang semisalnya itu lebih dalam daripada la nahiya. Demikian ilmu ma'ani yang dijelaskan oleh ahlul balagoh atau ahlul ilm yang mereka menelusuri tentang kandungan makna yang dikandung oleh sebagian huruf atau kalimat fi lughah al-arabiyyah dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Qala fi sahih muslimin an Muawiyah bin al-Hakam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa minna unasun yatayyaruna dalam sahih Muslim dari Muawiyah bin al-Hakam bahwasanya beliau Muawiyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Muawiyah, wa minna unasun, dan dari kalangan kami ada beberapa orang. Yatatayyarun, mereka bertatayyur, beranggapan sial dengan burung. Ataupun anggapan optimis dengan burung. Qala dzalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Itu adalah sesuatu, kata Nabi, itu adalah sesuatu yang seseorang di antara kalian mendapatinya di jiwanya, di perasaannya. Maka janganlah sekali-kali apa yang didapati oleh seorang di antara kalian dalam perasaannya seperti itu, janganlah sampai membendung, menghalangi kalian untuk suatu tujuan. Artinya, bisikan syaitan itu senantiasa membisikkan dalam jiwa sebagian kita, sehingga bisikan ini akan menghalangi sesuatu apa yang kita tuju. Itu namanya tatayur, ketika mendapatkan burung yang terbang arah yang berseberangan dengan keyakinan dia. Keyakinannya ini hari ini menguntungkan, ternyata apa? Mendapatkan burung yang terbang yang menunjukkan makna merugikan. Atau hewan yang arahnya merugikan suatu tujuan, maka merasa tidak lega dalam hatinya. Kata Rasulullah, itu sesuatu yang didapati oleh seorang antara kalian dalam jiwanya dan perasaannya, maka janganlah sekali-kali menghalangi seseorang antara kalian. Fa akhbar anna ta'adzihi ya, atau anna ta'adzihi, ta'adzi ini dalam masdar. Ya, ta'adziyah atau ta'adzihi. Eh? Apa? Ta'adziyahu nama santa. Maka Rasulullah mengkhabarkan anna ta'adziyahu watasa'umahu fitiyaroh innama huwa binafsihi wa akidatihi la fil mutatayyar bihi. Maka Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya gangguan dan tasa'umnya dengan adanya burung yang terbang berbenturan dengan keyakinan dia yang mujur, ini hanya saja pada jiwanya sendiri dan keyakinannya. La fil mutatayyar bihi, bukan dalam hewan yang dianggap ada makna sial. Enggak ada sama sekali hewan yang dianggap sebagai penyebab sial ini, enggak ada sama sekali pada hakikatnya, pada faktanya. Itu cuma pada perasaannya dan keyakinannya. Fa wahmuhu wa khaufuhu wa israquhu walladhi yutayyiruhu. Maka wahamnya, anggapan dia, takutnya dia, kesirikan dia, itulah yang menjadikan dia yutayyiruhu wa yasudduhu, Membendung dirinya. Lima lamma ra'ahu wa sami'ahu. Tatkala ia melihatkannya dan mendengarkannya. Fa'udha Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi al-amrah. Ini maka Rasulullah SAW membentangkan dan menjelaskan untuk umatnya perkara yang harus ditemui. Atau ketika dia menemui perkara tersebut. Atau urusan perkara ini. Rasulullah SAW menjelaskan urusan yang berkaitan dengan anggapan sial tadi. Wa bayyana lahum fasadat tiyaroh. Rasulullah menjelaskan kepada umatnya rusaknya keyakinan yang berhubungan dengan arah burung yang berbenturan dengan keyakinannya. Ini malam untung ternyata menjadi terbalik menjadi malam yang sial karena terbangnya suatu burung. Perjalanan yang dianggapnya menguntungkan menjadi kebaliknya, sebaliknya. Perjalanan yang sial karena ada terbangnya burung yang berseberangan dengan keyakinan dirinya. Nah, penjelasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, untuk umatnya, liya'lamu, agar mereka tahu. Supaya mereka tahu, supaya umatnya tahu, anallah subhanahu lam yaj'al lahum 'alaiha alamatan. Agar mereka, umatnya, Nabi ini tahu bahwa Allah SWT tidak pernah menjadikan atas burung tadi itu bagi mereka, umatnya Nabi SAW sebagai tanda, tanda untung. Tanda sial ini enggak ada. Enggak pernah. Tak pernah Allah menjadikan tanda untung atau sial pada burung yang terbang. Terbang ke arah kiri dari orang yang melihatnya atau ke arah kanan. Ini enggak ada sebagai tanda keuntungan atau kerugian. Tanda nasib sial atau nasib mujur. Enggak ada sama sekali. Wala fiha dalalah. Dan tidak ada terkait dengan burung tadi itu enggak ada dalalah, enggak ada suatu makna yang menunjukkan apa yang mereka yakini. Baik itu keyakinan yang dikatakan sial atau sebaliknya. Qalu wala nasabaha sababan lima yakhafunahu wa yahdharunahu. Juga enggak pernah Allah itu menegakkan sebagai sebab pada burung tadi itu terhadap apa yang mereka khawatirkan. Mereka takuti dan mereka khawatirkan. Enggak pernah ada. Jadi burung ya burung. Mau terbang kemana tergantung keinginan dia. Mau mencari apa yang dia inginkan oleh burung tadi. Demikian juga kucing, ular, dan yang lainnya. Ini enggak ada kaitannya dengan tanda untung atau tanda sial. Sama sekali. Dan keyakinan seperti ini ya ikhwah. Keyakinan yang tidak ada hentinya sampai hari kita ini. Walaupun dunia sudah sangat modern, tapi keyakinan seperti ini, ya kan, dari turun temurun, akidah yang dikatakan akidah warisan dari nenek moyang, tidak akan ada habisnya, tidak ada habisnya sampai hari kita ini. Maka itu sepatutnya sebagai seorang yang memiliki rasa kasihan pada dirinya. Dan pada keluarganya dan orang-orang yang berada dalam bimbingannya harus menjelaskan perkara ini. Maka tertuntut untuk menjelaskan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan antaranya penguasa. Dan tanya alul ilm. Dan antaranya orang-orang yang memiliki tugas ataupun jabatan atau kedudukan dalam bimbingan terhadap kaumnya ataupun pengikutnya di sekolahan dan yang lainnya. Ini harus dijelaskan. Ya kan? Untuk mengkikis keyakinan-keyakinan yang sudah nempel sejak dahulu yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dengan adanya sial ataupun mujur, untung ataupun rugi dengan sekedar burung atau semisalnya. Qal walitat ma'inna kulubuhum, dan agar hati-hati mereka tenang, tidak terguncangkan dengan bisikan-bisikan syaitan, ya kan, agar tenang. Watas kunu atau watas kuna nufusuhum, dan agar jiwa mereka tenang. Ila wahdaniyati ta'ala allati arsala biha rusulahu. Agar jiwa mereka tenang kepada keesaan Allah Ta'ala. Agar tenang kepada wahdaniya, maha, apa, esa itu. Masa satunya Allah Ta'ala, satu-satunya sembahan yang pada diibadai. Yang mana Allah mengutus dengan wahdaniya ini, semua utusannya. Artinya, semua utusan Allah Ta'ala diutus di muka bumi untuk mewujudkan keesaan Allah yang maha esa, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadai, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diyakini memiliki hak ar-rububiyah. Karena itu semua termasuk perkara ar-rububiyah. Keyakinan bahwasanya burung ini membawa nasib sial atau nasib untung itu termasuk berhubungan dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Baik. Dan Allah SWT mengutus para utusannya untuk keesaan Allah Ta'ala. Ini kalau kita maknai makna esa dalam makna apa? Wahdaniyah. Karena yang kita kenal selama ini, esa itu adalah memiliki makna wahdaniyah. Wala alam. Wa anjala biya kutubahu. Allah dengan Allah mengutus para utusannya untuk mewujudkan keesaan Allah Ta'ala. Dan juga Allah menurunkan kitab-kitabnya demi mewujudkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Panjala biha ini bil wahdaniyah. Wa khalaqa li ajliha samawati wal ardh. Dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi demi keesaan Allah Taala untuk diwujudkan keesaan Allah Taala dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ini asal dalam pembahasan kita ini. Ya kan, mendudukkan hamba sebagai hamba dan memahami bahwasanya sesembahan adalah yang memiliki hak untuk mengatur dan itu tidaklah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kenal dengan ucapan kita setiap hari dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini apa? Tauhid apa ini? Tauhid asma wa sifat. Segala puji hanyalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabb semesta alam yang mengatur alam seluruhnya. Di antaranya adalah langit-langit dan bumi. Wa khalaqa li ajli as-samawati wal ardh. Gimana bacaannya? Berapa setelah itu? Bacaannya apa setelah itu? Abdullah. Ammar wa mana ta'mir. Apa mana ta'mir? Ammar sahih asanta. Apa maknanya? Ayub. Memakmurkan, mengisi. Pamarat darah ini. Al-jannata wa naro bisa babi tawihid. Mengisi, memakmurkan, menghidupkan. Ammaro yu'amirun minat ta'mir. Jangan dibaca wa amaro ya'muru atau wa umaru. Ammaro ni fi'il madhi. Ammaro yu'amirun ta'mir. Antum tahu ta'mir? Ta'mir masjid. Kampung baru adalah Ami Mus'ab. Itu namanya dari kata apa? Ammaro yu'amiru. Abum, ta'mir masjid. Mana? Sugian Haji Rupai. Itu namanya apa? Yang memakmurkan, yang menghidupkan. Itu. Wa ammaro daraini. Memakmurkan, menghidupkan. Jadi mengisi dua rumah. Yaitu surga dan neraka dengan sebab adanya tauhid. Nah, yang melawan tauhid sebagai penghuni neraka. Yang menghidupkan tauhid sebagai penghuni surga, sebagai isi surga. Ammaro. Nah, Apa ya ikhwah? Faqad asala salam ala kasyirki min kulubihim. Dari hadis ini Rasulullah SAW memutus, memotong habis kaitan-kaitan syirik. Hal-hal yang berhubungan dengan yang melengket di hati berupa kesyirikan diputus habis, dipotong habis oleh Nabi SAW. Li'alla yabqa fiha alaqatun minha. Atau Bakar Salam ilaqa syirik. Ilak. Ya. Sahih aksanta. Ilak jamak daripada alaq. Agar kenapa diputus seluruh kaitan-kaitan syirik, tali-tali syirik dari hati mereka, agar supaya enggak lagi tersisa dalam hati tersebut. Ya kan? Perkara-perkara yang berhubungan dengan kaitan syirik biar hilang. Wala yatalabbasu bi amalin min amali al-nar al-batta. Dan agar mereka tidak talabus, tidak tercampuri, tidak melakukan, tidak terlumuri dengan amalan dari amalan-amalan ahli neraka. Ini sama sekali al-batta. Sama sekali biar enggak berlumuran dengan amalannya ahli neraka. Bapak Yahwa. Ini menunjukkan sebagai bentuk ra'fa dan rahmanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tapi siapa yang mengambil sifat mulianya Nabi ini? Yang paham cuma orang-orang yang mukmin, yang beriman dengan Nabi ini. Bagi yang enggak beriman atau imannya enggak benar walaupun mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah taala, tapi kalau dia enggak paham, enggak memiliki makrifah yang makrifah itu menguntungkan, maka enggak berarti, karena bukan semua orang yang mengetahui Nabi, mengenal Nabi, dia bisa mengambil manfaat dari Nabi tersebut. Kecuali makrifah yang makrifah tadi itu benar-benar mengetahui haknya Nabi pada dirinya, mengetahui kewajiban dirinya atas haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, maka enggak beruntung. Ini ya ikhwan. Qal fa man istamsaka bi urwatil tauhid al wusqa. Kenapa dibaca wusqa? Surah Abdullah. Wusqa itu sebagai apa? Wusqa itu sebagai apa? Nanya apa? Hah? Salah. Tauhid itu mendekat ke mana? Tauhid itu mendekat ke mana? Nah, kalau usko mudakar juga mu'anas, berarti gimana mudakar naatnya mu'anas? Jadi nah, naatnya urwa. Nah, usko ini isim apa? Iya, dia ini mangkus, isim apa? Isim tafdil. Kalau mudakar bunyinya apa? Salah. Ausak. Ayo. Kalau mudzakkar itu awsaku. Kalau mu'anas busko. Urwah itu wedok. Nah, artinya juga wedok. Apa? Urwah. Ya kan? Urwah itu mu'anas. Tali. Tali yang paling kokoh. Yang paling kuat. Yang kuat adalah usko. Karena tali tadi mu'anas. Sifatnya juga mu'anas. Seperti sukya. Ya. Sukya mendekarnya apa? Ayo. Pakai kof. Pakai sin. Asko aksanta. Nah, itu. Asko. Manasnya. Sukya. Sukya. Kalau musanna. Sukya. Kalau musanna. Sukya. Sukya kalau sukya kalau musana gimana? Sukya wan. Apa Haris? Sukya yani. Terus? Sukya yat. Itu. Nah, itu. Tapi bahkan teringat ya, kuah. Jadi, enak guna. Enak guna. Ayo, wah. Pemirsa Nafsaga berwatul tauhid al-wusqa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang paling terkuat. Tali yang paling terkuat untuk tauhid. Wa atasama bihabli al-matin. Dan pegang teguh dengan tali tauhid yang sangat kokoh. Wa tawakkal ala Allah dan bertawakal atas Allah. Qata'aha jisat tiyarot. Qata'aha jisat tiyaroti. Mingka blistikroria. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang paling terkuat. Dan iktasoma. Sama saja juga berpegang teguh dengan talinya yang sangat kokoh. Bertawakal atas Allah. Maka dia bisa memotong hajizat tiaro. Bisikan. Tatoyur min sebelum apa? Tiaro tadi itu menempel menetap dalam hati. Ya kan? Sebelum menetap dalam hati. Babadaro khawatiroha min qabli istimkaniha. Badaro ini fi'il madhi. Dan dia bersegera mendahului khawatir. Apa mana khawatir? Perasaan. Khawatir jamak dari khawatir. Perasaan. Dan dia mendahului perasaannya sebelum nancapnya tiara tadi dalam perasaannya. Qala Ikrimah kunna julusan inda bin Abbas. Famarrat ta'irun yasihu. Kata Ikrimah. Pernah kami dahulu duduk-duduk di sisi bin Abbas. Maka tiba-tiba ada burung yang yasih. Sasi itu apa ya itu? Bersuara keras. Faqala rajulun minal qom, maka berkatalah seorang laki-laki dari suatu kaum, khairun khairun. Nah, wah, ini tanda kebaikan. Ini tanda mujur. Ya kan? Ini tanda nasib baik. Burung ini bersuara sekarang ini. Faqala lahu ibn Abbas, la khaira wala syarr. Suara burung itu enggak ada utama. Suara burung itu enggak ada baiknya, enggak ada sarnya, enggak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Fa badaru bilingkar, maka di sini Ibnu Abbas langsung bergegas mengingkari. Alaihi li'alla ya taqida ta'sirahu fil khair wasyarr. Bergegas mengingkari agar supaya orang tadi itu agar supaya tidak meyakini pengaruhnya suara tadi dalam kebaikan dan dalam keburukan. Wa kharaja tawus ma'a sahibin lahu fi safar. Demikian juga Tawus pernah mengadakan suatu perjalanan bersama kawannya dalam suatu safar. Fasaha ghurabun, ada burung gagak yang apa? Bersuara. Faqala rajul khairun, ada laki-laki yang bilang ini adalah tanda kebaikan. Faqala Tawus wa ayyu khairin inda hadha. Apa kebaikan apa, kebaikan mana dengan suaranya burung gagak ini? La tashabni, kata Tawus, kamu enggak usah mengawani saya. Kamu enggak usah mengawani saya karena kamu berkeyakinan seperti ini. Entah mula khosan habis nukilan secara ringkas dari siapa? Dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tapi akhirnya dulu kita cukupkan dan lanjutannya insyaallah kita baca di lain waktu. Ya kan? Mungkin sampai sini dulu dan kita sambung di waktu-waktu. Alhamdulillah.